إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. Berkata المصنف رحمه الله وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi man yaqulu amanna, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman billah, kepada Allah. Fa idza udiya fillah, ternyata ketika dia disakiti di jalan Allah atau diganggu di jalan Allah, ja'ala, dia jadikan fitnatan nas, dia jadikan fitnah manusia seperti adabullah. Undur, hunaka syai'an. Al-awwal, fitnatan nas. Fitnatan nas, gangguan manusia, disakiti, diusir, dicerca, dimaki, segala macam. Dari yang ringan sampai yang besar. Sedangkan adabullah, kapan terjadi? Ketika seseorang pantas diadab karena perbuatan-perbuatannya. Karena dzunub. Pertanyaannya sekarang, apakah fitnatan nas karena dzunub? Tidak mesti. Fitnatan nas seringkali datang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat beriman, mengucapkan syahadat la ilaha illallah di Mekkah, ada yang disiksa, ada yang dibakar, ada yang dicambuk, ada yang diusir, ada segala macam. Itu fitnatan nas. Maka tidak sama antara keduanya. Kalau azabullah sudah jelas harus dihindari. Harus dihindari. Setiap manusia muslim mukmin pasti akan menghindari azabullah dengan menghindari dzunub, dosa-dosa. Tetapi fitnatan nas, apakah kamu hindari seperti menghindari azabullah? Barang siapa yang menjawab ya, berarti kamu menyamakan fitnah nas ke azabillah. Berarti menyamakan fitnah manusia seperti azabullah yang harus dihindari, sehingga kamu tinggalkan salat, kamu tinggalkan puasa, kamu tinggalkan iman, kamu tinggalkan semua kebaikan karena takut disiksa oleh manusia. Takut difitnah oleh manusia, takut diusir, takut dicambuk ila akhir. Jala fitnah nas ke azabillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, tetapi ketika disakiti di jalan Allah, ketika dia mendapatkan ujian dari manusia, tiba-tiba dia menjadikan fitnah manusia seperti azabullah. Yani yang harus dihindari. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Yaqulu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukadzibin. Allah mengkhabarkan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, mengkhabarkan tentang sifat kaum mukadzibin, para pendusta. Alladhi yadda'un al-iman bi-alsinatihim, yang mengaku-ngaku beriman dengan lidah-lidah mereka. Berarti munafik, munafiqin. Dengan lidah mereka menyatakan amanna, tetapi ternyata mereka mukadzibin. Walam yathbut fi qulubihim, dan iman tidak kokoh dalam jiwa mereka. Mengaku beriman dengan lisan, tetapi tidak kokoh dalam jiwa mereka. Innahum idza ja'athum mihnatun, mereka kalau dikenai fitnah, ujian, mihnah sama juga ujian fid dunya, di dunia, i'taqadu annaha min nikmatillahi bihim, mereka meyakininya kalau itu adalah azabullah. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, kok diazab? Saya beriman, kenapa diazab? Fartaddu anil Islam, maka mereka murtad dari Islam, meninggalkan agama karena menghindari fitnatan nas. Dianggap itu azab dari Allah, dia hindari. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya'ni fitnatahu an yartadda an dinihi idha udhiya billah. Fitnahnya adalah ketika dia murtad dari agamanya, ketika diganggu oleh manusia, ketika disakiti oleh manusia, ketika dicerca, dimusuhi, dikucilkan, diusir, diboikot, dituduh ini, dituduh itu, tiba-tiba dia tinggalkan agama untuk menghindari fitnah tannas. Berarti dia menganggap fitnah tannas ka'adabillah, seperti azabillah yang harus dihindari. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, "An-nasu idza ursila ilaihimur rusul baina amrain." Manusia ketika diutus pada mereka rasul-rasul, maka mereka berada di antara dua perkara. Imma yaqul ahaduhum amanna wa imma an la yaqulu dhalik. Manusia ada dua keadaan. Bisa jadi sebagian berkata, kami beriman, kami percaya dengan rasul-rasul tersebut. Yang lain tidak mengatakan begitu, menolak dan tidak percaya. Bal yastamirru ala sayyiati wal kufri. Berarti ada dua golongan, golongan yang percaya dan golongan yang tidak percaya. Golongan yang tidak percaya terus dalam keadaan mereka bermaksiat dan terus dalam kekufuran. Faman qala amanna, sedangkan orang yang berkata kami beriman, Allah akan uji mereka. Imtahanahu rabbuh, Rabbnya menguji mereka. Wabtalahu wa fatanahu, Allah berikan ujian-ujian, Allah berikan fitnah. Apa dalilnya? Naam. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Berarti pasti akan diuji. Imtahanahu. Qala wal fitnatu al ibtila' wal ikhtibar. Yang namanya fitnah adalah ujian. Tes. Liyatabayyana as-sadiq minal kadhib, agar terlihat mana yang jujur menyatakan kami beriman dan mana yang tidak jujur. Sebagaimana lanjutan ayat tadi, setelah menyatakan ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, Allah katakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka dan Allah pasti tahu siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Wa man lam yaqul amanna, sedangkan mereka yang tidak berkata kami beriman, fala yahsab annahu yu'jizullah wa yafutuhu wa yasbiquh, maka jangan mengira bahwa mereka akan bisa mengalahkan Allah atau bisa terluput dari Allah atau bisa mendahului Allah. Tidak bisa, tidak akan luput, tidak akan lepas. Allah akan perhitungkan mereka, Allah akan azab mereka. Tayyib, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tayyib, soal, ma munasabatu hadhil ayah bihadal bab, apa kaitannya ayat ini dengan bab? Fi ayyi babin nahnu? Hah? Bab khauf min Allah. Mana kaitannya dengan khauf? Nah, jadikan fitnah manusia seperti azabullah, itu berarti dia takut kepada manusia seperti takutnya pada Allah SWT. Dia tinggal milih dua perkara. Kalau dia istiqamah, dia akan terus mendapatkan fitnah tannas. Kalau dia irtadda, maka dia akan mendapatkan azabullah. Bukankah seharusnya dia lebih takut pada azabullah daripada fitnah tannas? Kenapa dia jadikan fitnah tannas ka azabillah, kemudian dia hindari dan dia murtad? Murtad ini bahasa paling ekstrimnya. Bisa berwujud atau berbentuk dia tinggalkan satu sunnah, dia tinggalkan satu ibadah, dia tinggalkan satu perkara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan kewajiban karena fitnah tannas, karena takut pada manusia. Maka kembali pada ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada manusia, takutlah kepada Allah. Kalau kalian mukminin, kenapa dijadikan fitnatan nas ka'adabilah? Mana yang lebih dahsyat? Wa mana yang lebih abqa? Lebih dahsyat adabullah. Satu. Sisi lainnya, mana yang lebih lama, lebih kekal? Adabullah yaumul qiyamah, yang seharinya 50 ribu tahun. Sedangkan adab fitnatan nas berapa lama? Ujung-ujungnya mati, selesai. Enggak ada yang lebih dari 70 tahun atau 80 tahun, paling panjang 100 tahun. Jarang ada yang lebih. Selesai. Kalaupun itu terus-terus menerus dalam fitnah, disiksa, disakiti terus menerus. Itu pun ternyata tidak. Kadang-kadang. Sa'atan, sa'ah. Kadang mendapatkan kebaikan, kadang mendapatkan kejelekan, kadang diuji, kadang diberikan. Dua macam ujian. Dan itu dunia. Dunia itu tidak selalu dalam satu keadaan. Kadang kaya, kadang miskin, kadang sakit, kadang sehat, kadang senang, kadang sedih. Begitu. Itu kehidupan dunia. Enggak ada yang sedih terus, enggak ada. Enggak ada yang sakit terus, enggak ada. Mesti akan bergantian keadaannya. Dan itu dua macam ujian. Yang pertama ujian, yang kedua ujian. Yang sakit ujian, yang sehat ujian. Yang diganggu manusia ujian, yang diberi pujian-pujian oleh manusia juga ujian. Ada orang yang berubah karena pujian manusia. Tiba-tiba GR, gede rasa. Kemudian tiba-tiba dia walau, gulu, ekstrim. Karena dipuji-puji terus. Semakin tinggi. Kemudian mulai kebablasan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, faman amana birrusuli wa ata'ahum adahu a'da'uhu wa adawuhu. Siapa yang beriman kepada para rasul dan mentaati mereka, pasti akan dimusuhi oleh musuh-musuh mereka, musuh-musuh rasul. Wa adawuhu, dan pasti akan disakiti. Fabtuliya bima yu'limuhu, maka dia akan diuji dengan sesuatu yang menyakiti. Yu'limuhu dari kata alam, sakit. Baik. Mad dalil, apa dalilnya? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi ada musuh-musuhnya. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain selalu membisikkan zukhrufal qawli ghurura. Berarti setiap anbiya punya musuh-musuh. Iblis dan anak buahnya, dari jin dan juga dari manusia. Maka siapa yang mengikuti para rasul pasti akan dimusuhi oleh iblis dan anak buahnya, dari jin dan manusia. Otomatis itu. Itu konsekuensi yang harus dihadapi. Wa man lam yu'min bihim wa lam yuti'hum. Sebaliknya, siapa yang tidak mentaati para rasul, siapa yang tidak mentaati para rasul, Allah akan timpakan azab. Fid dunya wal akhirah. Di dunia seperti ditenggelamkannya pengikut Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya. Seperti kaum Nabi Lut yang dihujani dengan hujan batu, atau diangkat negerinya dan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dihempaskan ke dalam bumi. Atau seperti kaum Ad dan kaum Samud yang Allah siksa mereka, Allah turunkan azab dalam bentuk suara yang melengking keras yang memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Dengan angin sor-sor. 8 malam 7 hari. Atau 7 hari 8 malam. Iya. 7 malam 8 hari. Atau 7 malam 8 hari. Wasamaniyata ayyam. Terus menerus. Dingin yang sangat, yang menjadikan mereka bangkai-bangkai di rumah mereka. Padahal mereka jabus sokhra bilwad. Padahal rumah mereka itu dari batu-batu yang mereka ukir, sehingga anti gempa. Ternyata Allah ada bukan dengan gempa, tapi dengan suara yang masuk dalam batu-batu tadi, dan dengan dingin. yang merasuk ke tulang-tulang mereka. Sehingga mereka berserakan mati ke ajazunakhlin khawiyah, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Siapa yang menguburkan? Siapa yang ngurus? Berserakan tidak ada yang ngurus, karena semuanya mati. Ini barakallahu fikum azab dan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka fid dunya. Wa fil akhirah masih ada azabun alim. Masih ada asyaddal azab. Wa hasala lahu ma yu'limuhu, maka mereka pun akan mendapati sesuatu yang menyakiti mereka, yaitu azab. Wa kana hadzal alam a'dham wa adwam min alami atba'ihim, maka sakitnya orang yang kafir ini yang diadab oleh Allah di dunia dan di akhirat, alamnya mereka a'zam, lebih besar. Wa adwam, lebih lama, lebih kekal. Adwam dari kata dawam, terus menerus. Daripada sakitnya para pengikut-pengikut para rasul. Adwam min alami atba'ihim. Adapun atba'ihim, pengikut-pengikut para rasul, kena rasa sakit sebagai ujian. Tetapi sebentar, tidak berat. Kalaupun sampai mati, mati dengan husnul khatimah, sehingga di dalam kuburnya terang benderang sampai ketika dibangkitkan, yudilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, ketika dihisab, yuhasabu hisaban yasira, sampai kemudian dimasukkan dalam jannah. Barakallahu fikum. Sehingga dunia tadi sebentar sekali. Berbeda dengan hum a'da'ur rusul, musuh-musuh para rasul, diadab di dunia dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan perasaan yang tidak tentram hatinya, ila akhirih. Kemudian dilanjutkan di kuburnya dengan asyaddal azab. Dengan sempit kuburannya, dihimpit dengan bumi, bersilangan tulang rusuknya, dipukul dengan mitraqah dari besi, ila akhirih, sampai hari kebangkitan. Ketika dibangkitkan, mereka dalam keadaan sengsara. Ketika kaum mukminin yudhilluhum Allah, mereka tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan keringat mereka sampai ke mulut mereka, sampai aljamahu, kayak lizam, kayak tali kekang kuda di mulutnya, dia tidak bisa menurunkan kepalanya, dan sekian lama di padang mahsyar. Ketika naudzubillah diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hina, dengan wajahnya di bawah, dilemparkan dalam api neraka, kaum muslimin tidak pernah berhenti adab dengan adab. Dari adab dunia, adab kubur, adab akhirat. Khalidina fiha abada. Maka tentunya hendaklah lebih takut pada adab Allah daripada fitnatan nas. Jangan jadikan fitnatan nas ka adabillah. Wa minan nasi man yakulu amanna billah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman pada Allah. Ternyata faida udhiya fillah. Ketika diuji oleh Allah, disakiti oleh manusia, jala fitnatan nas ka adzabillah. Dia jadikan fitnah manusia seperti adzabullah. Dia hindari dengan meninggalkan agama. Astagfirullah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.